lupakanlah semua yang berlalu. Biarkan impianmu hilang seiring air mata membasahi pipi. Tabahkan hatimu dengan harapan baru. Takkan ku biarkan kau menangis. Kepedihan